Aku hanya bisa berkata sayang, jangan tinggalkan aku. Aku hanya bisa berharap sayang, jaga hatimu untukku. Tiada cinta yang seindah kamu, tetaplah di sisiku. Ku harap kau bisa terima aku dengan apa adanya. Sungguh aku tak bisa bila harus menjauh dari kamu. Tiada yang sempurna, ladies and gentlemen, performance by